بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله ولي الصالحين الذي أكرمنا بدين الحق والإيمان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Pendengar RRI rahimakumullah, mudah-mudahan kebersamaan kita pada saat ini adalah merupakan wujud dari kesyukuran kita dalam mengemban amanah umur, amanah kesempatan, dan juga kesehatan yang telah diberikan Allah. Mudah-mudahan kesyukuran kita ini menjadi pertimbangan bagi Allah untuk tetap mengucurkan rahmatnya kepada kita. Amin. Dan tetap memberikan kelembutan pada jiwa kita agar kita menjadi orang-orang yang patuh dan taat kepadanya. Amin. Pada kesempatan ini kita akan membedah tafsir Syekh Sya'rawi pada surah Ali Imran ayat yang ke-159. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Pendengar RRI rahimakumullah, Al-Quran adalah merupakan refleksi gambaran yang jelas tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Pada ayat-ayat yang lalu kita telah disuguhkan tentang bagaimana sikap Nabi dan sahabat dalam perang Uhud, sampai pembahasan-pembahasan yang kita lihat bagaimana nilai-nilai pendidikan dan nilai-nilai keumatan tetap ada dan terpatri di dalam ayat-ayat Allah. Demikian juga pada ayat 159 ini menggambarkan akhlak dan sifat Nabi Muhammad yang mulia. Dengan rahmat Allah lah engkau menjadi lembut kepada mereka. Jadi hati Nabi itu lembut sekali. Nah, sayang kepada orang-orang mukmin. Hal ini bila kita lihat pada surah At-Taubah 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Telah datang kepadamu seorang nabi dari dirimu, dari kalangan kamu. Dia sangat respect, dia sangat concern terhadap apa yang menimpamu, sedih melihat kondisimu, dan dia sangat sayang kepadamu, ingin agar kebaikan-kebaikan tercurah kepada orang-orang mukmin. Itulah sikap Nabi, muncul dan keluar atas kelembutan hatinya dan rasa sayangnya yang sangat-sangat luas kepada orang-orang mukmin. Walau kunta fazzan ghalizal qalb, seandainya kamu keras hati, ya kasar, mereka akan berpaling dan bubar, tidak lagi dekat denganmu. Maka maafkan dan mintakan ampunan untuk mereka dan bermusyawaralah. Bila musyawarah telah menghasilkan sesuatu, peganglah itu dengan baik, azamkan, tawakal kepada Allah, jalankan. Maka Allah sangat senang kepada orang-orang yang bertawakal. Nah, ini adalah ayat tentang dasar-dasar kekuatan. Jadi kekuatan itu bukan hanya pada senjata, tetapi kekuatan itu ada pada musyawarah. Kekuatan itu ada pada kesepakatan. Kekuatan itu ada pada kesatuan kata dan kesatuan langkah dan gerak. Nah, ayat ini juga merupakan gambaran tentang metodologi dakwah. Seorang da'i haruslah mempunyai hati yang lembut, pikiran yang matang, wawasan yang luas. Dia tidak antipati terhadap kemaksiatan, tetapi dia respek untuk memperbaiki kemaksiatan itu menjadi hal yang berubah, ya, untuk memperbaiki orang-orang yang pelaku maksiat menjadi berubah dan meninggalkan maksiatnya. Nah, hati adalah merupakan bagian dari yang termahal, yang berharga pada tubuh manusia, pada jiwa manusia. Maka seorang da'i harus hatinya lembut dan tidak kasar, hatinya pemaaf dan tidak pemarah, hatinya harus lembut, sayang, bukan pendendam. Nah, demikianlah juga seorang pemimpin. Dalam ayat ini contoh kasusnya adalah Rasulullah, harus banyak-banyak memberi maaf, banyak-banyak memberi kebaikan dan memberikan, memohonkan ampun agar Allah tetap menunjuki sahabat-sahabatnya. Nah, inilah sifat dan akhlak Nabi yang mulia yang kita lihat, ya, bagaimana dalam peperangan-peperangan Nabi senantiasa mendapatkan berbagai gejolak, berbagai kesulitan, tetapi dia tetap dapat memberikan sikap yang baik. Saya rasa inilah cuplikan daripada beberapa hikmah. Saya kembalikan kepada Ustaz Zainal, Ustaz Perdana, saya persilakan untuk memperkaya. Iya, terima kasih Ustaz Hanafi. Ada beberapa hal yang patut dikaji di dalam keterangan ayat 159 ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memulai kalimatnya ini dengan fabi. Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan bahwa kalau suatu ayat dimulai dengan huruf jar, itu menunjukkan adanya keterkaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Iya. Iya. Jadi ketika Allah menerangkan di dalam ayat 159 ini tentang akhlak dan pribadi Rasul, itu sebenarnya berkaitan dengan sikap-sikap yang keras atau sikap-sikap yang tidak baik yang ditampilkan oleh orang-orang muslim pada saat terjadinya perang Badar dan perang Uhud dalam kajian yang telah lalu. Kemudian kata-kata fabima rahmatin selain sebagai huruf jar, maka bi di sini juga bermakna dengan pengiringan, untuk menunjukkan bahwa rahmat atau sikap kasih sayang ditampilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah tantangan-tantangan dari para sahabatnya dengan sikap keras mereka, itu sebenarnya sikap kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya memang Allah dari awalnya sudah menetapkan dalam diri Rasul itu rasa kasih sayang yang begitu besar kepada umatnya, sehingga ini sesuai dengan posisinya sebagai penyampai ajaran dakwah Islam kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kata-kata rahmat ini juga untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menyadarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau ingin marah, engkau adalah seorang yang pengasih wahai Muhammad. Ya, kalau misalnya kata-kata ini diucapkan kepada seseorang, engkau memiliki sifat pengasih, maka walaupun dia benar-benar sudah marah dan ingin murka, akan tapi kalau dikatakan dia sebagai pengasih, maka sedikit demi sedikit rasa amarah ini akan lenyap. Di samping itu, Allah menyampaikan redaksi rahmat ini dengan kalimat nakirah. Kata Syekh Mutawalli Syarawi, kalimat nakirah di dalam tata bahasa Arab itu bermakna sesuatu yang tidak jelas, tidak diketahui. Ya. Kenapa di sini diletakkan kalimat nakirah bukan ma'rifat? Karena kalau ma'rifah, sesuatu yang sudah diketahui, maka besarnya rahmat itu pasti dapat diketahui. Kalau kecil dia pasti dapat diketahui, kalau besar itu dapat diukur. Akan tetapi dengan menggunakan bentuk redaksi nakirah di sini untuk menunjukkan bahwa sifat rahmat Rasul, kasih sayang Rasul itu begitu sangat besarnya sehingga tidak dapat diukur oleh orang lain. Jadi seberapa besar kasih sayang Rasul itu? Kasih sayang Rasul itu sangat-sangat besar karena sikap yang ditunjukkan oleh kondisi saat itu adalah para sahabat. Yang pertama, para sahabat ketika perang Badar itu menyatakan ingin agar Rasul itu keluar, Rasul dan sahabatnya itu pasukannya keluar dari kota Madinah, jangan bertahan. Rasul sebenarnya tidak ingin, akan tetapi dengan sikap lemah lembutnya Rasulullah mengikuti perkataan sahabat ini, keluar dari kota Madinah. Yang kedua, ketika Ubay tidak mau berperang dalam perang Uhud dengan membawa sepertiga dari pasukannya, maka Rasulullah SAW juga tidak murka terhadap mereka, tapi membiarkan mereka keluar dari pasukan. Dan ini sebenarnya lebih baik, karena kalau mereka tetap di dalam pasukan, ini bakal nanti merusak kejiwaan pasukan yang saat itu sudah siap tempur menghadapi pasukan kafir. Dan yang ketiga adalah ketika terjadi pengingkaran para pemanah di atas Bukit Uhud, Rasul mengatakan jangan tinggalkan tempat ini, akan tetapi ternyata mereka degil dan meninggalkan tempat itu. Dari ketiga macam bentuk sikap yang ditampilkan ini, dan itu bertentangan dengan keinginan Rasul, Rasulullah SAW ternyata tidak marah, bahkan beliau mengeluarkan suatu pernyataan terhadap Ubay dan orang-orang munafik yang memisahkan diri ini. Rasul mengatakan bal arju an yukhrijallahu min aslabihim maya'budullah wahda wa la yusyriku bihi syai'a, tapi saya memohon agar Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Tetap ada harapan, tetap ada rasa kasih sayang kepada umatnya, dan inilah yang harus kita tiru sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Ya, tambahan dari saya. Jadi kalau kita lihat ayat 159 dari surat Ali Imran ini, ada 6 sifat Nabi Muhammad SAW, walaupun kata Ustaz Perdana tadi satu sifat yaitu kasih sayang saja sebenarnya sudah sangat cukup, tapi ini disebutkan lagi ada 6 sifat seluruhnya. Dari diantara yang pertama rahmat, yang kedua tidak kasar hati, tidak modelnya itu tidak kasar, tidak cepat marah. Yang ketiga pemaaf. Yang keempat sering memohon ampun kepada Allah untuk orang lain. Jadi ada beda antara pemaaf dan wastaghfir lahum tadi. Pemaaf itu yang terkait dengan diri Rasul, Rasul maafkan. Ketika dia berbuat salah, seperti di sini kita temukan para sahabat itu lari tidak mau mendengar seruan Rasul, itu sangat menyakitkan hati. Ketika dipanggil malah tidak mau mendengar, itu kan sangat menyakitkan, sementara itu sangat dibutuhkan. Rasul maafkan. Dan yang keempat tadi, Rasul memohon kepada Allah untuk mengampunkan mereka. Itu beda antara wa'fu anhum wastaghfir lahum. Jadi ini dua hal yang bersamaan tapi sebenarnya berbeda. Wa'fu anhum itu antara diri Rasul dengan sahabat, sedangkan wastaghfir lahum antara diri Rasul dengan sahabat tapi terkait dengan Allah, di mana Rasul memohon kepada Allah untuk memaafkan mereka. Yang kelima, wasawirhum fil amri, bermusyawarah. Walaupun bagaimana Rasul itu sangat mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menelantarkan dan membiarkan ide-ide brilian dari para sahabatnya. Walaupun itu, maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ada pernyataan menarik tentang musyawarah ini. Syawir siwaka izana nabatuka naibah yauman wa in kunta min ahlil masyurat, ajaklah orang lain untuk bermusyawarah seandainya kamu diangkat menjadi pemimpin, walaupun kamu termasuk orang yang ahli dalam bermusyawarah. Artinya apa? Walaupun kita pemimpin yang ahli, musyawarah tidaklah merugi. Maka pepatah yang lain, manadima manistasyara, tidak pernah orang menyesal kalau dia bermusyawarah. Yang keenam, faiza azam tafatawakal ala Allah, kalau sudah suara bulat diambil dari keputusan musyawarah tadi, maka keputusan itu tidak boleh dilanggar, dan apapun hasilnya tetap diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 6 sifat dari sifat-sifat keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Maka ditemukan dalam tokoh dunia, Nabi Muhammad adalah pemimpin karismatik. Bahkan ada non-muslim menempatkannya sebagai tokoh sentral dari 100 tokoh lainnya. Itu tambahan dari saya. Ya, pendengar RRI rahimakumullah, betapa bagusnya kita dalam keinginan memahami ayat-ayat Allah ini bila kita langsung memahaminya dari sumber yang asli dalam Al-Quran, dan kita juga ikut memahami karakter Nabi Muhammad SAW. Maka tidak salah kalau memang Aisyah pernah mengatakan karena Rasulullah SAW Quranan yamshi fil ard, Nabi itu adalah sosok Quran yang berjalan, bergerak di bumi. Nah, mengenai tawakal, dalam konsep Islam tawakal ini bukan hanya menyerah-nyerah begitu saja. Di ujung ayat ini Allah mengatakan Dia mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, kalau Allah sudah mencintai, berarti Dia akan berikan fasilitas-fasilitas yang baik, ya, kemenangan, kekuatan iman, kekuatan batin, termasuk juga surga. Kata Rasul dalam sebuah hadis, Inna fil jannati aqwamun afidatuhum katoir. Sesungguhnya di dalam surga nanti ada suatu kaum yang di mana hati mereka bagaikan burung. Artinya, tawakal mereka bagaikan tawakal burung. Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi larazaqakumullah kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana. Kalau kamu bertawakal kepada Allah dengan baik dan benar, sesuai prosedural, kamu akan diberi Allah rezeki kebaikan seperti ini, kemenangan, kecintaan, sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada burung. Pergi dia pagi hari, keluar dari sarangnya dalam kondisi lapar, pulang sore hari, ya, penuh perut dan paruhnya dengan berbagai macam makanan-makanan yang lezat yang telah diambil di siang hari. Kenapa burung yang diangkat? Sekali lagi, Allah membuat permisalan bukan untuk suatu hal yang sia-sia saja, tetapi kita lihat burung salah satu makhluk yang tidak pandai menyimpan makanan. Burung salah satu makhluk yang tidak punya stok makanan di rumahnya, di sarangnya. Maka pendengar yang berbahagia, mari kita bertawakal. Ibu-ibu di rumah, tawakal kepada Allah. Serahkan suaminya ketika bekerja, ketika mendapatkan rezeki, bertawakal juga. Jangan dihabiskan sesegera mungkin, tapi dibagilah beberapa hari yang secukupnya untuk kebutuhan keluarga. Itulah tawakal yang baik, dan kita hanya berserah diri kepada Allah. Demikian kajian tafsir ini, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Enggak, bukan tanggal 29 November 2006 ya.